لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Seperti biasanya insyaallah pada kajian pagi hari ini kita akan melanjutkan di dalam membaca kitabul ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, dan masih di dalam pasal kitab-kitab penuntut ilmu, dan masuk pada perkara yang pertama sudah kita lewati, bagaimana bermuamalah dengan kitab. Dan kita masuk pada perkara yang kedua dari perkara-perkara enam tentang bermuamalah dengan kitab. Al-amru tsani mutala'atul kutub ala naw'ain, menelaah kitab-kitab ala naw'ain dengan dua cara. Awalan, yang pertama mutala'atu tadabburin wa tafahumin, menelaah dengan mentadaburinya, ya, menelaah kitab-kitab dengan cara mentadaburinya, watafahumin, dan memahaminya, baca dengan satu persatu, ya, halaman per halaman. Naam barakallahu fikum, dengan memahami kandungan di dalam pembahasan tersebut. Fahadihi labudda ayata'ammal insanu wa yata'anna, maka cara yang pertama ini harus seseorang naam lebih konsentrasi, wayata'anna, dan hati-hati di dalam memahaminya. Naam, diperlukan, ya, konsentrasi dan kehati-hatian di dalam memahaminya, sehingga dia akan menjadi paham dari membaca kitab tersebut. Ini cara yang pertama, mutala'ah atau menelaah kitab-kitab. Yang kedua, tsanian mutala'atu istitla'in faqat, menelaah dengan mengetahui isinya saja, ya. Bukan dibaca secara sempurna, mengetahui isinya saja, apa yang akan menjadi pembahasan di dalam kitab ini, apa saja. Naam. Yanzuru min khilaliha ala mawdu'il kitab, yaitu dia hanya sekedar melihat di sela-sela halaman dari kandungan apa yang dibahas di dalam kitab, ya, melihat, oh, naam, seperti kandungannya, pembahasannya ini enggak sampai selesai, cuma beberapa lembar yang hanya dia baca. Naam, ini menelaah dengan cara yang kedua. wa ma fihi min mabahis, dan melihat di dalam kitab tersebut pembahasannya apa saja. Wa ta'arrafu ala madmunil kitab, maka dia akan mengetahui isi kitabnya secara global, pembahasan di dalam suatu kitab. Wa dzalika min khilali tasaffuhin wa qira'atin sari'atin lil kitab. Hal itu dilakukan, yaitu cara yang kedua, hanya sekedar membuka ya beberapa lembaran dari kitab, wa qira'atin sari'atin, dan membaca dengan cepat terhadap suatu kitab. Naam. Sehingga satu halaman bisa jadi dia hanya baca sedikit saja. Naam. Isi kandungan yang ada di dalam pembahasan saja secara umum. Fa hadhihi la yahsulu fiha min at-ta'ammul wa tadabburi ma yahsulu fi naw'il awwal. Maka cara yang kedua ini tidaklah dia ya lakukan dengan cara at-ta'ammul ya konsentrasi dan tadabbur. Naam. Bukan mentadaburi suatu kitab tersebut. Berbeda dengan yang dilakukan pada cara yang pertama. Nah, cara yang pertama dia dibuka, ya, ditelaah kitab tersebut, ditadaburi, dan difahami dengan baik. Naam, tulisan per tulisan, halaman per halaman. Naam. Dan sampai selesai. Barakallahu fikum. Naam. Adapun yang kedua hanya ingin mengetahui isi pembahasannya saja. Biasanya dilihat di ya, tayyib daftar isi atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Al-amru salis, perkara yang ketiga dari na'am bermuamalah interaksi dengan kitab, jam'ul kutub, yaitu mengumpulkan kitab. Yang bagi li talibul ilmi ayahrisu ala jam'il kutub, sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk bersemangat dalam mengumpulkan kitab. Nah, tapi sesuai dengan kemampuan, jika dia mampu untuk membelinya maka beli. Barakallahu fikum. Walakin yabda'u bil aham fal aham, maka akan tetapi yabda, hendaklah dia mulai dengan cara kitab yang paling penting. Apa yang harus dibeli, apa yang harus dikumpulkan, kemudian yang penting. Apa yang paling penting, kemudian yang penting. Nah, sehingga tak kala harus memilih dua kitab yang sama-sama penting, maka pilih yang paling penting dulu. Barakallahu fikum. Faidha kanal insanu qalila dhatil yadi, jika seseorang ya dananya terbatas, ya qalila ini ibarat nah sedikit ya dari apa yang dimiliki tangan gitu loh, berarti sedikit dananya, nam bulughahnya sedikit. Barakallahu fikum, terbatas. Jika seseorang dananya terbatas, uangnya terbatas untuk mengumpulkan kitab, falaisa minal khairi walaisa minal hikmati ayyastariya kutuban kathiratan yulzamu nafsahu bigharamati qimatiha. Ya, bukanlah termasuk dari kebaikan, ya. Dan bukan termasuk dari hikmah dari seorang penuntut ilmu, dia membeli kitab-kitab yang banyak, memaksakan dirinya dengan cara berhutang dalam rangka membeli kitab. Tayib. Ini bukan suatu yang baik. Nah, dia ingin kitab tersebut, benar-benar menginginkan. Barakallahu fikum. Ya, uangnya terbatas. Maka bukanlah suatu kebaikan dan hikmah bagi seorang penuntut ilmu, ya, membeli kitab-kitab yang banyak, memaksakan dirinya dengan ya cara berhutang. Nah, karena akan jadi beban sehingga bisa jadi dalam menuntut ilmu tidak konsentrasi. Barakallahu fikum, dan akan mengganggu di dalam dia belajar. Fa inna hadza min su'i tasarrufi, maka ini termasuk dari ya perbuatan yang jelek. Wa idza lam yumkinka an tastariya min malika fa yumkinuka an tasta'ira min ayyi maktabatin. Jika tidak memungkinkan bagimu untuk bisa membeli dari hartamu pada suatu kitab yang engkau inginkan, maka memungkinkan bagimu untuk meminjam dari suatu perpustakaan atau maktabah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga bukan jangan keluarnya membeli, tapi dengan cara meminjam. Barakallahu fikum. Ini perkara yang ketiga. Naam, tentang mengumpulkan kitab. Al-amru rabi, perkara yang keempat. Al-hirsu al-kutubil muhimmah. Bersemangat terhadap kitab-kitab yang penting. Yajibu ala talibil ilmi ayahrisa ala al-kutubil ummahatil usul dunal mu'allafati hadithan. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk bersemangat terhadap kitab-kitab induk. Ya, kitab-kitab induk, kitab-kitab dasar. 6. Bukan kitab-kitab yang muncul belakangan ini. Barakallahu fikum. Walaupun tidak dinafikan bahwa para ulama zaman sekarang telah membuat, menerbitkan kitab-kitab yang faedahnya banyak. Tapi, naam, yang terpenting adalah yang harus diutamakan terhadap kitab-kitab induk. Naam, barakallahu fikum. Lianna ba'dal mu'allifin hadithan laysa indahul ilmu ar-rasikhu. Karena kata beliau rahimahullah, sebagian al-muallifin, ya, para penulis. Naam. Yang datang belakangan ini laisa indahul ilmu rasih. Tidak, ya, belum sampai derajat memiliki ilmu yang rasih, yang kokoh. Walihada idza qara'ta ma katabu tajidu lahu annahu sathi. Maka dengan hal ini, ya, ini tentunya naam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tayyib berbicara bukan hanya naam berbicara, namun melihat dari pengalamannya, praktek di lapangannya, dari kitab-kitab yang muncul di zaman beliau rahimahullahu ta'ala, dibandingkan dari kitab-kitab induk dari ulama al-mutaqaddimun. Naam. Maka dengan hal ini, jika engkau membaca apa yang mereka tulis, naam, dari kitab-kitab yang datang sekarang, tajidu, engkau akan mendapatkan bahasanya, pembahasannya sathi, itu mengambang, ya, mujmal, sehingga masih belum terang benderang dari keterangan yang ada di dalam kitab tersebut. Kata beliau, qad yunqalu syai'u bil lafdhi wa qad yuharrifu ila ibaratin tawilatin lakinna ghatha'un. Kadang dinukilkan atau sesuatu dinukilkan dengan lafadznya, ya, suatu lafaz dinukilkan, wa qad yuharrifuhu, namun dia yuharrifuhu, rubah makna tersebut dari lafadznya. Lafadznya naam diambil kemudian dipalingkan dari makna yang aslinya kepada ungkapan-ungkapan yang panjang. Lakinna ghatha, akan tetapi bahasanya ataupun ungkapan-ungkapan tersebut masih bersifat, ya, mengambang. Fa'alaika bil ummahat kutubis salaf. Maka wajib bagi engkau na'am memperhatikan kitab induk. Kitab-kitabnya para salaf. Fa'innau khairun. Maka itu lebih baik. Wa abroku bikathirin min kutubil khalaf. Dan lebih berbarokah. Lebih banyak barokahnya. Dibandingkan kitab-kitab yang datang na'am belakangan ini. Barakallahu fikum. Li'anna ghaliba kutubil muta'akhirin qalilatul ma'ani kathiratul mabani. Karena kebanyakan dari kitab-kitab ya, yang datang belakangan muta'akhirin, sedikit maknanya yang terkandung. Kathiratul mabani, dan banyak kata-katanya. Susunan-susunan kata-kata lebih banyak dibandingkan maknanya. Taqra'u safhatan kamilatan yumkinu an tulakhisaha bi satrin aw satrain. Engkau membaca satu safhah, ya, satu halaman. Ya, penuh suatu kitab, ya, secara sempurna memungkinkan bagi engkau untuk meringkas dengan hanya satu baris atau dua baris saja. Ini karena banyaknya kathiratul mabani, banyaknya ya susunan kata-kata. Naam. Dan sedikitnya makna yang terkandung pada kitab tersebut. Naam. Kita lihat ya usul salasah dari beliau Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, sedikit mungkin matannya. Tetapi kadang naam dengan matannya kita sudah bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh beliau. Tidak perlu dengan berjelit-jelit. Sehingga barakallahu fikum, karena faedahnya luar biasa banyaknya, sehingga para ulama memberikan syarah ya untuk menyampaikan faedah yang terkandung dari ucapan-ucapan beliau ini. Naam. Lakin kutubus salafi tajiduha hayyinatan layyinatan sahlatan rasinatan. Akan tetapi kitab-kitab para salaf al-mutaqaddimun tajiduha, engkau akan mendapatkan kitab-kitab tersebut hayyinatan, ya, ringan, layyinatan, naam, lembut kata-katanya, sahlah mudah, dan ya, kokoh, rosinatan, la tajidu kalimatan wahidatan laisa laha ma'nan. Tidaklah engkau akan dapatkan satu kalimat saja pada kitab-kitab as-salaf, ya, yang tidak ada makna. Datang begitu saja, enggak ada. Ya. Maka tak kalah disarah usus salasah, perkata akan ada sarahnya. Karena memiliki makna. Enam. Memiliki makna yang terkandung dalam kata-kata tersebut. Barakallahu fikum. Wa min ajlil kutub allati yajibu ala talibil ilmi an yahrisu alaiha kutubu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah wa tilmidihi Ibn Al-Qayyim rahimahumallah. Dan termasuk dari kitab-kitab yang wajib bagi seorang penuntut ilmu bersemangat terhadap kitab tersebut adalah kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan muridnya Ibn Al-Qayyim rahimahumallah. Nah, ya, betapa banyak ya matan atau ungkapan-ungkapan dari mereka berdua ya dengan syarah kitab ya dengan disyarah para ulama ya satu kitab tebal kadang berjilid-jilid. Barakallahu fikum. Naam. Wa minal ma'lum anna kutub Ibn Al-Qayyim azhalu wa aslasu. Dan termasuk dari yang telah diketahui, yang dimaklumi bahwa kitab-kitab Ibnul Qayyim rahimahullah lebih mudah, ya, dan lebih ya lembut pembahasannya, kata-katanya lebih ya lembut untuk dipahami. Li'anna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kanat ibaratuhu qawiyatan li ghazarati ilmi wa tawakkudi dhihni. Ya, Ibnul Qayyim bahasanya lebih mudah. Kenapa alasannya Ibnul Qayyim bahasanya lebih mudah? Kemudian li'anna Syekh al-Islam, yaitu guru dari Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnu Taimiyah, adalah ungkapan-ungkapan yang ada di dalam kitab-kitab beliau qawiyatan, ya, kuat. Naam. Li ghazarati ilmi, dikarenakan melimpahnya ilmu beliau. Naam. Terasa mungkin agak sulit dikarenakan ya melimpahnya ilmu yang dia miliki. Wa tawaqqudi dhihnihi, yaitu yang pikirannya, daya pikirnya selalu muncul dengan ilmu-ilmu yang dia dapatkan, ya, selalu keluar dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Wa Ibnu Qayyim ra'a baitan ma'muran fa kana min tahsin wa tartib. Dan Ibnu Qayyim melihat bagaikan rumah ma'muran, yang maknanya dimakmurkan, rumah yang dimakmurkan, yang darinya terdapat perbaikan dan penertiban. Ya, sehingga Ibnu Qayyim dari apa yang ada di kitab-kitab Ibnu Taimiyah, beliau hanya sekedar ya memberikan penjelasan-penjelasan, mengurutkan saja. Naam. Walasna nuridu bidzalika an naqula inna Ibnu al-Qayyim nuskhatun min Ibnu Taimiyah. Dan kita tidak menginginkan dengan hal tersebut, pembandingan tadi, mengatakan bahwa Ibnu al-Qayyim itu salinan dari Ibnu Taimiyah, yaitu ya persis apa yang ada pada Ibnu Taimiyah. Ibnu al-Qayyim persis pemikirannya, mengikut aja. Naam, tapi ini dibantah. Naam, oleh al-muallif rahimahullah. Naam. Bal Ibnu al-Qayyim harrun, bahwasanya Ibnu al-Qayyim memiliki sifat kemandirian, ya, dia naam memiliki ijtihad sendiri, tidak hanya mengikuti saja dari gurunya. Naam. Contohnya, idza ra'a anna syaikhahu khalafa ma yarahu shawaban takallama. Maka jika Ibnu al-Qayyim melihat gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah menyelisih apa yang dianggap Ibnu al-Qayyim itu benar, suatu pendapat, maka dia berbicara, mengingkari dari apa yang dipegang pendapat oleh gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bal, atau lama ra'a, ya, contohnya, lama ra'a wujuba fashil haji ilal umrah. Di mana ketika Ibnu Taimiyah memandang, berpendapat wajibnya naam fashil haj, menghapuskan ya niat haji, dirubah kepada niat umrah. Wa anna Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma yara annahu yajibu ala man lam yasuqqa al-huda, atau afan, lam yasuqqa al-hadi. Naam. Al-hadi. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat wajibnya bagi orang yang tidak bisa membawa sembelihan. Naam. Baik, di saat haji, idza ahrama, jika melakukan ihram, dia berihram bihajjin aw kiranin ayyafsahahu ila umrah. Ya, jika dia tidak bisa sanggup untuk membawa sembelihan untuk ihram, jika ia ihram untuk haji, nah, maka dia hapuskan niat haji kepada niat umroh. Nah, wa kana syekhul Islam, ini berkaitan dengan ya pembahasan haji. Nah, dan beliau syekhul Islam yaitu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kewajiban ini khusus bagi sahabat, ya, tidak untuk lil jami, semuanya kaum muslimin, tapi khusus hanya bagi sahabat. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah akan kewajiban ya tadi seperti itu. Qala, kata Ibnu Qayyim, wa ana ila qawlihi amyalu minni ila qawli syekhina. Kata Ibnu Qayyim, aku lebih condong kepada pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dibandingkan pendapatnya syekh kami yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fasaraha bi mukhalafatihi, maka ini nampak jelas ya penyelisihan dari suatu pendapat dari gurunya, sehingga bukan ya salinan persis Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim itu. Barakallahu fikum. Fa huwa rahimahullah mustaqillun, bahwasanya rahimahullah mustaqillun, berdiri sendiri. Harrul fikri, ya, memiliki kejernihan pemikiran. Lakin la ghara ayyutabi'a syekhahu rahimahullah fima yarahu haqqan wa sawaban. Akan tapi bukan suatu ketidakmungkinan, suatu yang na'am barakallahu fikum, yang mengherankan, ya, bahwasanya beliau Ibnu Qayyim selalu mengikuti syekhnya di dalam pendapat-pendapat yang benar, haqqan sawaban, yang dia pandang itu benar. Nam oleh Ibnu Qayyim, maka dia ikuti pendapatnya Ibnu Taimiyah. Wala syakka annaka idza ta'ammalta ghalib ikhtiyarati syekhul Islam, maka tidak diragukan jika engkau memperhatikan kebanyakan dari ya pendapatnya, pendapat dari syekhul Islam Ibnu Taimiyah, engkau akan mendapatkan bahwa pendapat itu benar. Wa hadza amrun ya'rifuhu min tadabburi kutubihima, maka ini suatu yang bisa diketahui oleh seseorang jika dia mentadaburi kitabnya beliau berdua rahimahumallah. Naam, ini berkaitan dengan naam bermuamalah dari kitab-kitab sebelum kita menginjak kepada naam kitab-kitab apa saja yang harus dibahas, dipelajari, didahulukan oleh seorang penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Naam, tentang naam pembahasan-pembahasan berikutnya. Naqtafi hadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.